Bismillah. Al-adawatun nasibah alat-alat penasob, ya, telah kita pelajari tentang fi'il ketika nasob, ketika jer, ketika marfu, ketika majzum, serta tanda-tandanya. Maka sekarang kita ingin memperluas tentang pembahasan mansub berkaitan dengan amilnya, bahwa penasob itu bukan lan saja, ya, yang telah kita ketahui kan lan, lan yadhaba. Nah, di sana masih banyak, bukan lan saja. Nah, yang pertama an, ya, an itu sama dengan lan fungsinya, menasobkan. Nah, kalau menasobkan, kalau fi'il mudhari' sahih akhir, tanda nasobnya dengan apa, ya Imran? Sahih akhir, fathah. Kalau af'alul khamsa Muhammad, tanda nasobnya dengan apa? Ayo, baru buka-buka lagi. Syafiq, tanda nasabnya dengan apa? Sama saja ini, ha? Muslim, al-af'alul khamsah, sebutkan. Apa saja al-af'alul khamsah? Abdullah, al-af'alul khamsah, apa saja? Abu Musa, al-af'alul khamsa. Naam. Paham ya? Muhammad sudah belum ni af'alul khamsa? Sudah, kok enggak hafal? Kum. Af'alul khamsa, sebutkan. Yang keras. Yaf'alani. Ijlis ya Muhammad, ijlis. Af'alul khamsa itu yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Pokoknya yang diakhiri dengan nun itu namanya af'alul khamsa. Paham ya? Nah, apa tanda nasabnya nasrun af'alul khamsa? Mukhlis, hadfun nun. Yaf'alani, masukkan lan, mukhlis. Lan yaf'ala. Naam. Kalau fi'il mudhari' mu'tal akhir, tanda nasabnya dengan apa? Mujahid. Mu'tal akhir dengan al-fi'lul mudhari' al-mu'tal akhir, tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Yakhsha, masukkan lan. Lan yakhsha a. Mana fathahnya? Iya. Lan yakhsha'a, kata Mujahid, kalau yakhsha tambah lan jadi lan yakhsha'a. Ya, yakin? Nah, apa tanda nasabnya Ibnu Ismail? Fathah apa? Zahira. Yardo. Tambah lan. Mana an-nya fathahnya? Berarti fathah apa? Diperinci. Kalau diakhiri dengan waw dan ya, berarti tandanya fathah dhohiro. Kalau diakhiri dengan alif, tandanya fathah muqaddaro. Paham ya? Kalau antum ditanya yad'u, ya baru lan yad'uwa gitu. Yashtari, lan yashtariya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ana uridu an azhaba. Ana uridu an azhaba. Mana yang jadi contoh? Naam ikhwan. Azhaba. Naam, ini termasuk fi'il mudhari' yang mana ini? Sahih akhir, mu'tal akhir, atau af'alul khamsah? Sahih akhir. Naam, apa tanda nasabnya? Naam. Aslinya apa sebelum ada an? Azhabu. Paham ya? Sebelum ada an, ini dibaca azhabu. Ketika ada an, jadinya an azhaba. Apa fa'ilnya ini? Azhar. Azhaba fa'ilnya apa? Ana. Ya, domir mustatir. Jadi ini membantu kalau antum tersamar dengan fi'il af'ala, kan ada af'ala kan, akhroja gitu. Bedanya kalau akhroja dia enggak ada an juga ya akhroja. Tapi kalau yang aslinya adalah apa? Adhaba. Nah, aslinya adhabu. Ketika ada an jadinya adhaba. Nahnu nuridu an narji'a. Naam Syafiq. Fi'il mudhari' apa ini? Mana yang jadi contoh? Nahnu nuridu an narji'a. Yang jadi contoh mana? Apa? Narji'a. Naam. Apa tanda nasabnya? Ahmad. Apa tanda nasabnya? Muqaddara apa zahira? Naam. Apa fa'ilnya ya Ahmad? Ayo cepat-cepat, jangan lama. Apa? Nahnu, domir mustatir. Naam. An ya, yang pertama an. Jadi an itu termasuk penasob. Yang kedua lan. Lan yanjahal kaslanu. Pemalas itu tidak akan sukses. Tidak akan berhasil. Lan nu'minalaka. Tidaklah kami beriman kepadamu. Kami tidak percaya padamu. Naam. Mana contohnya di sini lan yan jahal kaslanu? Musa. Lan yan jahal kaslanu. Contohnya mana? Yan jaha. Apa tanda nasabnya? Kasro atau doma? Musa. Apa tandanya? Apa? Fathah. Naam. Mana fa'ilnya? Abdul Hamid. Lan yan jahal kaslanu. Mana fa'ilnya? Apa? Yan jahal fi'il. Sekarang fa'ilnya, pelakunya mana? Al-kaslanu. Tidaklah pemalas itu sukses. Lanu minalaka. Mana yang jadi contoh? Dallah. Apa tanda nasabnya? Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Nah, domir yang tersembunyi. Nahnu. Yang ketiga, idhan. Idhan juga termasuk penasob. Tapi syaratnya kalau idhan itu harus di awal. Ya, tidak boleh dia di tengah. dan sebagai jawaban. Jadi sebelumnya ada pembicaraan dahulu. Misalkan ada orang ngomong, saya mau belajar dengan giat. Maka dia bilang, idzan tanjaha. Nah, itu baru idzannya menasobkan. Naam. Idzan tanjaha. Idzan tas'ada. Idzan taslama. Kalau begitu engkau akan selamat. Kai. Ya, idzan biasa diartikan kalau begitu karena sebagai jawaban. Kai. Ini untuk menunjukkan alasan, karena. Kai tanjaha. Ah, bukan karena ya, agar, supaya. Kai tanjaha, supaya engkau selamat. Kai tahsula, supaya. Tanjaha berhasil, sukses. Tahsula, sampai. Kai tarbaha, ini juga menasobkan. Kemudian ada lagi, lamukai. Lamukai. Ya, dikatakan lamukai karena fungsinya seperti kai. Jadi, la, lam gitu. Itu bukan waw itu, lamu. Lam yang tujuannya adalah untuk menunjukkan sebab. Lamukai. Jitu li'ata'allama. Aku datang agar aku belajar. Nah, mana penasobnya, Ahmad? Jitu li'ata'allama. Lam. Nah, illa liya'budullaha. Mana penasobnya, Ibn Ismail? Lam. Kalau satu huruf, katakan hurufnya lam. Ya. Naam. Mana fi'il mudhari' yang nasob karena ada lamnya tersebut? Illa liya'budullaha. Naam, Aba Muhammad Asdar. Mana fi'il mudhari' yang nasobnya? Mana ya Ahmad Al-Wara? Enggak, yang ini loh. Illa liya'budullaha. Mana fi'il mudhari'nya? Ya'budu. Apa tanda nasabnya? Termasuk fi'il apa ini? Sahih akhir, mu'tal akhir, af'al khamsah, mu'tal akhir. Apa tanda nasabnya? Kalau harful harfil illah itu jazm, ya kan? Kalau penasab, kalau ada huruf illat, tanda nasabnya dengan apa? Fathah muqaddarah atau fathah dhahirah, ya kan? Nah, sekarang illa liya'budullaha. Fathah. Nah, Usman, fi'il apa dulu ini? Yang budu. Al-af'alul khamsah. Apa tanda nasabnya? Harful nun. Ingat, kalau harful illah harusnya kan liya budua gitu kan bacanya. Antum kan bacanya abudullah. Waw di situ waw apa? Wawul jama'ah fa'il. Orang banyak. Kemudian yang keenam, lamul juhud. Lamul juhud itu ciri-cirinya didahului oleh makana atau lam yakun. Ya, jadi kalau ada makana, kemudian lam yakun, setelahnya ada lam, maka berarti lamul juhud. Menasobkan juga. Makanallahu liyu'adzibahum. Mana yang disebut lamul juhud, mukhlis? Mana contohnya yang nasabkan? Makanallahu liyu'adzibahu. Mana contohnya? Hah? Liyu'adziba. Mana lamnya? Nam, lamnya itu ya, lam itu. Nam, apa tanda nasabnya? Fathah. Lam apa yang namanya? Kenapa lamul juhud? Didahului oleh makana. Ya. Bedanya dengan lamukai apa? Kalau lamukai enggak ada makana lam yakun, yang penting dia bermakna menunjukkan sebab. Nah. Adrusu liafham. Liafhama. Saya belajar agar paham. Ini namanya lamukai. Tapi kalau lamul juhud mesti didahului oleh makana atau lam yakun. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Kemudian yang ketujuh, hatta. Hatta juga menasobkan. Ya. Hatta yasma'a kalam Allah. Hatta yarji'a. Hatta yu'mina. Nah. Nah, ini pada tingkatan yang lebih lanjut antum akan mengetahui ada yang menasabkan dengan sendirinya, ada yang menasabkan dengan bantuan. Nah, tapi pembahasannya pada tingkatan lebih lanjut. Yang jelas antum sekarang kalau ketemu kai, lamul juhud, hatta, kemudian setelahnya fi'il mudhari, berarti dibaca nasab. Nah, sesuai dengan tanda-tanda yang telah kita pelajari. At-tamrin, sekarang latihan. Naam. Syahdan, fadhal baca yang pertama. Masukkan an. Dan yu'mina. Naam, Dzulqahar. Masih yang pertama, keliru kalau an yu'mina. Ah. Kenapa an yu'minu? Kenapa enggak an yu'mina? Hah? Apa? Kenapa enggak antum baca an yu'mina? Seperti syahdan. Al-af'alul khomsa. Apa tanda nasabnya? Hah? Halfun nun. Taslamina. Masukkan kai. Hah, Ahmad. Apa tanda nasabnya? Halfun nun. Termasuk fi'il apa ini? Af'alul khomsa. Akzibu. Masukkan makuntu. Naam, Bahar. Makuntu. Naam, bukan akzibu ya. Ukadzibu, naam. Hah, mada? Akzibu, sahih. Akzibu. Makuntu. Masukkan. Mana yunya? Li. Mana yaknya? Kok jadi ada ya-nya? Li'akziba. Lam apa disebutnya? Lamul juhud. Karena didahului oleh ma kuntu. Ya, bebas. Nggak harus makana gitu. Artinya, kalau kemasukan domir ya nggak masalah. Makanu, ma kuntu, ma kunti. Nah. Tah tadi. Masukkan lam. Nah, Mbak Rifki. Lam apa namanya? Lamukai, tanda nasabnya. Termasuk fi'il apa ini? Mu'tal akhir. Tardo. Naam, Abdullah Al-Muna. Masukkan lan. Walan tardo atau walan tardo? Walan tardo, pendek. Naam. Hah? Apa yang yakin? Pendek. Naam. Apa tanda nasabnya? Fathah muqaddaro. Terus alifnya dihilangkan. Sahih. Nah, Babakar. Kalau mu'tal akhir, tanda nasabnya dengan apa? Nah, kalau alif ya. Fathah muqaddaro. Alifnya dibuang enggak? Enggak. Nah. Lan tarudho. Tanjahani. Masukkan lan, Aba Musa. Ayo. Hah? Pikir dulu, ini termasuk fi'il apa ini? Af'al khamsa, apa tandanya? Nasabnya. Nah, masukkan lam. Tan litan jaha. Naam. Yashrabu, masukkan lam yakun. Ha, Huzaifa. Lam yakun liyashraba. Lam apa disebutnya? Hah? Lam? Lamul juhud. Yusalli, masukkan hatta. Ah, Wahyudi. Harus ada lamnya? Hatta liyusalliya. Harus ada lamnya? Hah? Tadi kaidahnya ada lamnya enggak kalau hatta? Awal-awal, hah, hatta. Nah, hatta yusalli ya tidak perlu dikasih lam. Naam. Paham ya? Nah, tinggal dibolak-balik saja insyaallah. Nah, pada kesempatan selanjutnya al adawatul jazimah. Ila huna. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.